Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, telah kita selesaikan pembahasan mengenai syarat-syarat udhiyah yang secara globalnya semuanya ada berapa syarat? Sebelum menjahit, coba sebutkan dengan cepat. Tidak melebihi kadar naam dalam berserikan, membaca basmalah ketika menyembelih sangka. Kita masuk pada pembahasan wajiban. Pada ibadah ini, ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi seorang yang mau melakukan udhiyah. Kewajiban yang pertama adalah harus menahan diri dari memotong rambut atau kuku atau bagian-bagian dari tubuhnya. Ini bagi orang yang mau melakukan udhiyah sejak mulai masuknya bulan Dzulhijjah. Ini jika sejak saat itu dia sudah berniat untuk melakukan udhiyah. Dan tapi ketika niatannya itu di tengah-tengah, misalnya awalnya belum berniat, kemudian di hari ke-5 dia mulai berniat, ya sejak itu dia harus menahan diri dari memotong kuku, memotong rambut, kumis, dan sebagainya. Yang menjadi dasar untuk permasalahan ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhahi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin melakukan udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban, maka jangan sampai dia itu menyentuh rambutnya dan kulitnya. Dalam artian ikhwani fillah, massa di sini maksudnya adalah jangan sampai dia memotongnya. Jangan sampai dia memotong dari rambutnya atau kulitnya atau kukunya dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan lebih jelas lagi, maka adalah hudib huniyat bahu faida uhiilla hilalu dzulhijjah fala yakhudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhahi. Apabila salah seorang dari kalian mempunyai hewan sembelihan yang mau dia sembelih untuk udhiyah, maka ketika telah masuk hilal dzulhijjah, maka jangan sampai dia mengambil sebagian dari rambutnya, jangan pula mengambil dari kuku-kukunya ya, sedikit pun, sampai dia menyembelih. Berarti kalau menyembelihnya di akhir hari tasyrik, maka dia harus menahan diri dari perkara-perkara ini sampai hari tasyrik juga. Jadi batasannya mulai sejak dia berkeinginan untuk melakukan udhiyah dan telah masuk bulan Dzulhijjah sampai dia menyembelih udhiyahnya. Para ulama ikhwani fillah berselisih pendapat tentang larangan ini. Apakah larangan tersebut sampai derajat muharram ataukah hanya sekedar makruh? Pendapat Syafi'iyah, mereka menyatakan bahwasanya larangan ini derajatnya makruh saja. Sehingga tidak wajib seorang menahan diri dari perkara tersebut. Ini menurut pendapat Syafi'iyah. Sebab menurut mereka di sana ada keumuman hadis yang menjelaskan bahwasanya larangan tersebut itu tidak sampai derajat haram. Yaitu apa yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berkeinginan untuk menyembelih hadi. Ini diingat-ingat, ini masalah hadi. Berbeda dengan udhiyah. Hadi hukumnya berbeda dengan udhiyah. Dan hadis ini yang diriwayatkan dari Aisyah adalah mengenai hadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim hadinya ke Masjidil Haram, dan ketika mengirim itu la yahrumu alaihi syai'un ahallahu Allahu lahu hatta yanhara hadiyah. Rasulullah setelah menali hadinya kemudian memberi tanda bahwasanya itu hadi. Tidak diharamkan atas beliau sesuatu pun dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan sampai dia ya sampai hadinya tadi disembelih. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya keinginan Rasulullah untuk berhadi, bahkan beliau telah mengirim hadinya ini dan tidak diharamkan atas beliau sesuatu pun, maka menunjukkan bahwasanya udhiyah juga demikian. Bahwa udhiyah juga demikian. Di mana ummahatnya, di mana itu kok semuanya anak-anak di sini semua. Tayyib. Jadi pendapat yang menyatakan bahwasanya menahan diri dari memotong kuku-kuku atau rambut dan kulitnya itu tidak sampai derajat wajib, atau dalam artian bahwasanya larangan dari memotong kuku itu tidak sampai derajat haram, mereka berdalil dengan hadis Aisyah. Karena Rasulullah ketika mengirim hadi beliau, beliau tidak mengharamkan sesuatu apapun. Berarti boleh juga memotong kuku, boleh mendatangi istrinya, boleh memotong rambutnya dan sebagainya. Sehingga Imam Syafi'i menyatakan kalau untuk hadi saja boleh, maka udhiyah tentunya lebih boleh lagi. Nah, oleh karena itulah dibawa larangan pada hadits Ummi Salamah kepada larangan yang makruh. Kata bi ikhwani fillah, pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Dikarenakan dalil kita, yaitu dalil Ummi Salamah itu khusus. Dia khusus menyatakan masalah udhiyah. Man arada an yudahi. Siapa saja yang ingin untuk menyembelih udhiyah. Berarti dalil khusus tidak bisa kemudian dipalingkan dengan dalil yang umum ini. Bahkan keumuman tersebut harus dibawa kepada yang khusus. Oleh karena itulah yang rajih pada permasalahan ini bahwasanya menahan diri dari ya, memotong kuku, memotong rambut, memotong kulit dan yang lainnya dari anggota-anggota tubuh, ini hukumnya wajib. Sehingga haram seseorang memotong perkara-perkara tersebut ketika dia menginginkan untuk berudhiyah. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam As-Sunani, Imam Asy-Syaukani, demikian pula masyayikh mu'asirin seperti Imam Al-Wadi'i, Al-Allamah Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Dan di sini ikhwan fillah, di antara mafsadah atau kerusakan seorang berpedoman dengan buku terjemahan. Di sana pernah ada seorang menerjemahkan hadis ini dan memahaminya karena mungkin dia tidak duduk di majelis ilmu, hanya sekedar bekal bisa bahasa Arab. Akhirnya apa memahami hadis ini fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a, yaitu haknya kembali kepada hewannya. Ya. Jadi jangan memotong rambut hewannya, kuku-kuku hewannya, dan jangan memotong kulit hewannya. Jadi orangnya ini boleh saja, walaupun dia mau menyembelih korban, tidak mengapa dia memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya. Karena apa? Karena dhamir hak dikembalikan kepada hewannya. Dan ini sesuatu yang mudhik, ditertawakan. Karena hak di sini jelas sekali kembali kepada orang yang mau melakukan udhiyah. Ini udhiyah. Kalau hadi sama sekali tidak ada yang diharamkan sebagaimana hadis Aisyah tadi ya, jangan sampai rancu. Untuk udhiyah dia wajib menahan diri dari perkara-perkara ini karena dalilnya jelas dan khusus, yaitu hadis siapa? Ummi Salamah. Imam Syafi'i dan yang mengikuti beliau menyatakan ini cuma makruh. Karena hadits Aisyah tentang hadi bahwasanya Rasulullah tidak diharamkan sesuatu apapun ketika beliau mengirim hadi beliau. Akan tapi kita jawab bahwasanya hadis tentang udhiyah ini hadisnya khusus. Tayyib. Ini kewajiban yang pertama. Dan ingat-ingat, jangan sampai salah paham bahwasanya dhamir min sya'arihi wa basyarihi ini kembali kepada orangnya. Ini kembali kepada orang yang mau berudhiyah. Kemudian kewajiban yang kedua adalah berbuat baik terhadap hewan yang mau disembelih, al-ihsan. Dia ketika menyembelih hendaknya menyembelih dengan baik. Tidak boleh liput. Kewajiban untuk berbuat baik kepada hewan yang disembelih. Berdasarkan hadis dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabh. Wal yuhidd ahadukum syafratahu falyurih dhabihatahu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba, dan kataba di sini maknanya telah mewajibkan al-ihsan 'ala kulli syai', untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Karena kita dilarang berbuat jelek. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Jika kalian membunuh maka ya, baiklah dalam membunuh. Ketika menyembelih juga hendaknya fa ahsinu dzabh. Baik dalam menyembelih. Bentuk baik dalam menyembelih itu bagaimana? Wal yahidda ahadukum syafratahu, hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan alat sembelihannya. Pisau sembelihnya ditajamkan. Falyurih dzabihatahu, maka agar ya, hewan yang disembelih itu ya, bisa tidak tersakiti, nyaman ketika disembelih. Ini hukumnya wajib, ikhwanillah. Dan dalil-dalil yang menguatkan ini bagaimana datang dari Qurrah bin Iyas tentang seorang yang menyayangi binatang ketika mau menyembelih. Hal ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kamu menyayanginya maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyayanginya. Dan dilarang seorang mengasah pedangnya, mengasah sesuatu yang digunakan untuk menyembelih dalam keadaan hewan-hewan tersebut melihat. Dan karena apa? Karena hal ini akan menjadikan dia sebelum dibunuh sudah merasa apa? Ketakutan dan sedih. Sebagaimana datang dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki telah membaringkan seekor kambing sudah siap untuk disembelih, tapi goloknya baru diasah di samping. Nah, yang demikian ini dilarang. Rasulullah SAW mengatakan, "Turidu an tumitaha mautat." Apakah kamu ingin membunuhnya berkali-kali? Bukan sekali saja, tapi berkali-kali, karena dia sudah melihat yang sudah disiapkan mau dibunuh seperti itu, kemudian menunggu lagi dia melihat seorang lagi mengasah pedangnya. Hala hadatta syafrataka qabla an tujiaha. Mengapa kamu tidak mengasah terlebih dahulu sebelum kamu membaringkan dia, membaringkan hewan tadi? Jadi ini juga perlu diperhatikan. Ketika seorang mau menyembelih sudah dipersiapkan apa-apa yang digunakan untuk menyembelih sebelum hewan sembelihan tadi dibaringkan. Kemudian di sini ada satu hal yang perlu diperhatikan ya ikhwanillah, yaitu mengenai batasan minimal dalam menyembelih. Batasan minimal dalam menyembelih harus terpotong dua hal, yaitu kerongkongan dan tenggorokan. Kerongkongan yang merupakan saluran makanan yang dalam bahasa Arab namanya al-mari. Ini kerongkongan yang dia akan menyalurkan makanan sampai ke lambung dia, lambung hewan tadi. Kemudian yang harus dipotong juga al-hulqum. Hulqum ini adalah tenggorokan, saluran napas. Jadi saluran makanan dan saluran napas harus terpotong. ini batas minimal dalam menyembelih yang syar'i. Di sana ada dua urat lagi, yaitu urat leher. Urat leher, karena ada dua namanya wadajain. Dua urat leher, ini kalau seorang mampu untuk memotongnya maka ini bagus. Jadi ada empat hal ya untuk menyempurnakan dalam penyembelihan. Yang utama tadi yang harus untuk dipotong apa? Tenggorokan dan kerongkongan, yaitu al-mariq dan al-hulqum. Jika seorang mampu lagi menyembelih, ditambah dua lagi, yaitu urat, dua urat leher. Nah, ini yang syar'i dalam penyembelihan. Seorang termasuk berbuat buruk, berlebih-lebihan dalam menyembelih, dikatakan asyiddah, sifat keras dalam penyembelihan ketika melebihi dari apa yang disebutkan tadi, sehingga menyembelih sampai terpotong, terputus kepalanya, ini termasuk berbuat jelek dalam menyembelih. Atau sampai di akhir menyembelih, sampai kebablasan, ini termasuk buruk dalam menyembelih. Kan, tapi sembelihan tetap sah. Walaupun kepalanya terputus, sembelihan tetap sah, tapi dia telah menyelisihi dari sisi tidak berbuat ihsan dalam menyembelih. Kemudian mengenai alat sembelihan, ikhwani fillah, syariat ini telah menentukan bahwasanya semua yang bisa mengeluarkan darah ini boleh digunakan untuk alat menyembelih, kecuali dua hal, yaitu gigi dan kuku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anharad dam wa dzukira rasulullah fakul laisa sinna wal dhuhur." Apa-apa yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya, maka makanlah. Jadi ma di sini umum mencakup semua hal yang bisa digunakan untuk mengeluarkan darah hewan sembelihan. Bisa dengan batu yang lancip, bisa dengan kayu yang lancip, selama hal tersebut bisa mengeluarkan darah hewan sembelihan tadi. Dan tentunya seorang memilih mana yang paling cepat bisa membunuh hewan sembelihan. Karena semakin cepat dia terbunuh, ikhwani fillah, maka ini semakin nyaman hewan tersebut, tidak terlalu lama merasakan kesakitan. Mungkin hal ini tidak terpikir dalam diri kita, tapi ketika suatu saat seorang mendapati di tengah jalan atau yang lainnya melihat hewan dalam keadaan sekarat atau ketabrak motor atau yang lainnya, tidak mungkin dia mencari sesuatu untuk menyembelih, maka bisa dia menggunakan apa yang bisa mengeluarkan darah dia, sehingga sah dan bisa dimakan. Kalau dia mau mencari pemotong dulu, sudah habis waktunya. Cari sesuatu yang bisa untuk menusuknya atau yang lainnya. Nah, dikecualikan dari benda-benda yang bisa mengeluarkan darah ini dua hal, yaitu asin wadzufur, gigi dan kuku. Gigi walaupun lancip, dia tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Demikian pula kuku, kuku tidak boleh. Walaupun kukunya panjang, ya, tidak boleh untuk menyembelih. Ya. Jangan ketawa, di sana ada kaum atau suatu kabilah ya menggunakan ini. Orang-orang Habasyah, dikatakan oleh Rasulullah. Kenapa dilarang? Fa innahumud yal Habasyah. Karena itu merupakan alat sembelihannya orang-orang Habasyi. Tayyib. Ini dua hal yang dilarang dalam penyembelihan. Kemudian yang boleh menyembelih, ikhwani fillah, itu tidak ada larangan. Yang penting dia seorang muslim dan berakal. Seorang muslim dan berakal atau ahlul kitab yang dia masih berjalan di atas syariatnya Isa alaihissalam atau syariat Musa alaihissalam yang belum diubah-ubah. Ya, tapi untuk zaman ini yang demikian ini sangat sulit, oleh karena itu kita tidak perlu membahasnya terlalu panjang. Karena tidak dibangun di atasnya faedah yang besar. Karena kebanyakan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi di sini, ya mereka adalah orang-orang yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mungkin mereka menetapi syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi mereka dahulu. Jadi syaratnya yang penting muslim dan berakal. Baik itu laki-laki maupun perempuan, ikhwan fillah. Perempuan tetap sah sembelihannya. Walaupun juga dalam keadaan haid. Tidak masalah. Dalam keadaan haid tidak pengaruh terhadap sembelihannya. Karena sebagian kaum muslimin mereka memberikan aturan-aturan dalam sembelihan yang tidak datang dalilnya dari syariat kita. Perkara yang selanjutnya yang merupakan kewajiban, menahan diri dari menjual bagian-bagian dari hewan kurban tersebut. Jadi tidak boleh dia menjual bagian dari udhiyah, baik itu kulit ataupun kaki ataupun tanduk dan bagian-bagian yang lain. Adapun daging ini jelas sekali keharamannya, karena memang sembelihan itu ditujukan untuk dagingnya agar dibagikan kepada kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan yang demikian itu sebagaimana dikabarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butnihi wa an atasaddaq bi luhumiha wa juludiha wa ajillatiha wa la u'ti al-jazira minha syai'a wa qala lahnu nu'tihi min indina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurus hewan sembelihan beliau dan agar aku bersedekah dengan dagingnya, kemudian dengan kulit-kulitnya dan ajillah. Ajillah ikhwan fillah adalah sesuatu yang ditutupkan di punggung sembelihan kurban, yang biasanya seperti dibikin apa kayak baju. Ini juga ketika telah jadikan hewan kurban ini tidak boleh dijual. Ya, ini harus ikut disedekahkan. Wala u'ti al-jazira minha syai'a, dan aku dilarang untuk memberikan kepada tukang jagalnya sedikit pun dari bagian hewan kurban tadi. Dan beliau mengatakan, nahnu nu'tihi min indina, kami akan memberikannya dari sisi kami sendiri, yaitu memberikan bayaran bagi tukang jagalnya, memberikan bayaran dari uang orang yang berudhiyah atau dari uang di luar udhiyah itu. Tidak boleh dia memberikan upah bagi orang yang menyembelih atau tukang jagal dari bagian udhiyahnya. Misalnya untuk zaman sekarang kebiasaannya tukang jagal meminta kulit, mensyaratkan kulitnya nanti untuk saya. Nah ini tidak boleh, karena akhirnya kulit tersebut sebagai atau bayaran atas dia menyembelih hewan tersebut. Jadi perlu diketahui bahwasanya larangan memberi tukang jagal itu apabila pemberian tersebut sebagai imbalan karena dia telah menyembelih. Adapun jika dia memang seorang yang pantas untuk diberi dalam keadaan miskin dan seorang memberinya sebagai hadiah bukan sebagai bentuk imbal jasa, ya, maka yang demikian diperbolehkan. Bahkan tentunya orang yang menyembelih itu lebih berhak. Kenapa? Karena dia telah melihat dagingnya, telah menyentuh dagingnya. Tentunya untuk diberi itu lebih berhak. Yang dilarang ikhwan fillah adalah memberikan tukang jagal tadi sebagai bentuk imbal jasa atau sebagai bentuk upah karena dia telah menyembelih. Jadi larangan ini sifatnya litahrim, tidak boleh seorang menjual bagian-bagian dari hewan yang telah dikorbankan. Dikatakan oleh Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, wal ulama muttafiqun fi ma alimtu annahu la yajuzu bai'u lahmiha. Para ulama telah bersepakat sebatas pengetahuanku bahwasanya tidak boleh menjual, tidak boleh menjual daging hewan kurban. Wakhtalafu fi jildiha wa sya'liha, dan berbeda pendapat tentang kulitnya dan tentang rambutnya. Karena untuk rambut ikhwan fillah, rambut unta, kemudian yang disebut dengan wabar, wabar itu rambut unta. Ya, ketika dibikin baju dia sangat bagus dan mahal, itu wabar. Demikian pula suf dari domba, ini juga bisa diambil rambutnya. Nah, ini para ulama berselisih pendapat, boleh tidak dijual dari rambut hewan kurban atau kulit hewan kurban dan bagian-bagian yang lain. Akan tapi yang rajih, sebagaimana dipilih oleh jumhur ulama, la yajuzu bai'u, tidak boleh seseorang menjualnya. Berbeda dengan Abu Hanifah yang mengatakan boleh untuk dijual, tapi selain dengan dirham dan selain dengan dinar. Ini dari mana ini muncul? Muncul aturan seperti ini. Boleh dijual tapi bukan dengan uang. Jadi boleh ditukar dengan barang yang lain. Nah, ini tidak ada dalil sama sekali ya, tentang permasalahan tersebut. Oleh karena itulah sangat jelas dalam masalah ini yang rajih adalah apa yang dipilih oleh jumhur ulama, bahwasanya tidak diperbolehkan seorang menjual bagian-bagian dari hewan kurbannya secara mutlak berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, ini dulu dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang mau melaksanakan udhiyah.